sambil majalahku. Juga jadi gadis yang menemani hariku. Ku ingin cintanya jadi sambil hatiku. Yang terdepan dan selalu jadi nomor satu. Ku ingin gadis yang sambil majalahku. Juga jadi gadis yang menemani hariku. Ku ingin cintanya jadi sambil hatiku. Yang terdepan dan selalu jadi nomor satu. Cintaku